نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, nikmat Allah Subhanahu wa taala amat sangat banyak sekali. Namun satu nikmat tertentu yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berbangga, untuk kita bergembira, nikmat berupa ilmu, mengenal tentang dinullah, ilmu yang mengantarkan kita untuk bertakwa, ilmu yang membawa kita mengikuti sunnah Nabi dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nikmat inilah yang diperintahkan kita, yakni kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur dan berbangga dengannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah olehmu wahai Rasul kepada mereka, hendaknya kalian kepada fadlullah dan rahmatnya, hendaknya kalian berbangga, bergembira, bersukaria. Karena keutamaan dan rahmat dari Allah itulah kenikmatan yang lebih baik daripada harta benda yang dikumpulkan oleh Persia dan Romawi. Ayat ini, ayat kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, ditafsirkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ketika pasukan yang diutus oleh beliau mampu mengalahkan Persia dan Romawi dan membawa harta rampasan perang yang banyak, emas, berlian, uang, baju mewah dan berbagai macam. Karena di waktu itu Ajidaya, di waktu itu kerajaan yang super power adalah Persia dan Romawi. Takluk. Tentunya mereka banyak sekali kekayaannya. Dari berbagai macam jenis kekayaan ada dibawa ke depan Umar ibn al-Khattab. Ternyata beliau menyebutkan ayat ini. Sesungguhnya ilmu yang Allah berikan kepada Rasul dan disampaikan kepada kalian oleh para sahabat, itulah yang diperintahkan untuk kita berbangga, bergembira, bersukaria. Itu nikmat, yakni nikmat ilmu ini. Ini lebih baik berkali-kali lipat dengan nikmat yang ada pada Persia dan Romawi. Sehingga kalaulah sahabat hidupnya sederhana, tidak seglamor Persia dan Romawi, bahkan mungkin di antara mereka terdapat fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin, namun mereka mendapatkan nikmat yang sangat besar. yaitu nikmat ilmu yang bisa membawa mereka kepada ridho Allah. Ternyata nikmat ini tidak dimiliki oleh orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada kesempatan siang hari seperti ini. Kita rela untuk menyisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, untuk duduk sejenak dalam rangka meraih nikmat yang lebih baik daripada dunia. Orang sekarang mungkin mendapatkan 100 ribu, 200 ribu, atau mungkin bahkan 1 juta, 2 juta. Namun dia tidak mendapatkan nikmat ilmu yang bisa membawa manusia menuju takwa Allah. Hanya mendapatkan 100 atau 200 ribu. Yang itu malah justru bisa menyeret dia ke dalam neraka. Kalau dia tidak beriman setelah dia mendapatkan nikmat berupa uang itu. Walhamdulillah, mudah-mudahan datangnya kita ke majlis ta'lim ini karena Allah. Datangnya kita ke majlis ta'lim ini dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, sehingga ilmu yang akan kita dapati berfaedah dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia kita, tercegah dari kebid'ahan dan kesesatan, dan juga mudah-mudahan bermanfaat nanti di akhirat, selamatnya kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kita akan lanjutkan di dalam membaca kitab Al-Ajwibatul Mufidatu an as'ilatil manahijil jadidah, jawaban-jawaban yang berfaedah yang berkaitan tentang pertanyaan manhaj, yang berkaitan tentang pertanyaan sekitar manhaj yang baru. Jawaban ini sekali lagi kami sampaikan adalah jawabannya Syekh Shalih Fauzan terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita masuk ke langsung ke nomor 16. Tidak semua kita baca karena banyak Bapak. Kita ambil pada nomor-nomor tertentu yang berkaitan dengan kondisi kita dan yang kita butuhkan. Pertanyaan yang ke-16 yang ditanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan adalah, jama'atun kathiratul jama'atul da'wah kathiratul wa du'atu ila Allah kathuru walakin istijab qalila fama sirru fi dhalik. Pertanyaannya, suaranya bisa didengar Bapak atau kadang hilang? Ya, mudah-mudahan bisa didengar. Pertanyaannya, wahai Syekh, di zaman sekarang ini banyak kelompok-kelompok dakwah, jamaah dakwah banyak. Namun sedikit sekali umat manusia yang mau mendengarkan dakwah tersebut. Apa rahasianya di balik itu semuanya? Mengapa seperti itu? Jamaah banyak, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Persis seperti yang ada. Ada ini, ada itu. Hah? Macam-macam. Ini beda dengan ini beda dengan yang itu. Baik yang menamakan jamaah, atau menamakan kelompok, atau menamakan organisasi, atau menamakan berbagai macam nama. Banyak. dan ternyata umat juga sedikit yang mau menerima dakwah. Ada apa itu, wahai Syekh? Syekh menjawab, beliau mengatakan, nakul, kami katakan, awalan, yang pertama. Jadi jawabannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, beliau berbicara tentang banyaknya jamaah. Beliau berbicara tentang dari sisi banyaknya jamaah. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, paham ini, paham ini, paham ini. Ya. Yang kedua, berbicara masalah kenapa umat manusia sedikit yang mau menerima dakwah sunnah atau dakwah secara umum. Yang pertama jawaban beliau, awalan, nahnu la nushaji'u ala kafratil jama'at. Kami, para ulama, tidaklah mendukung banyaknya jamaah-jamaah. Kami tidak memberikan anjuran untuk memperbanyak kelompok-kelompok. Kami tidak mengajarkan hal itu. Nahnu nurid jama'atan wahidatan sadiqatan tad'u ilallahi ala basiratin. Yang kami ajarkan, yang kami himbau adalah jamaah yang satu, yaitu jamaah yang mengajak umat untuk tunduk dan patuh beribadah kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Yang dimaukan oleh beliau adalah manhaj salaf, berpijak pada Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman para As-Salafus Salih. Amma kathratul jama'at, adapun jama'at-jama'at yang banyak, yang beda-beda dengan organisasi atau kelompok-kelompok yang ada, ini yusabibul fashal wa nizah. Hal ini malah justru menyebabkan lemah dan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat. Kami, para ulama, kata Syekh, tidak memberikan dukungan dengan adanya macam-macam kelompok-kelompok itu. Yang kami ajarkan adalah satu kelompok yang mengajak kepada Allah, mengajak umat untuk mengikuti dan tunduk kepada Allah di atas ilmu sunnah. Kemudian beliau sebutkan beberapa dalil tentang haramnya kita membuat kelompok-kelompok, haramnya kita membuat sempalan-sempalan, membuat hizbi-hizbi, satu orang jadi pemimpin, anak buahnya ada sekian, dan anak buahnya loyal kepada pemimpinnya, sehingga dengan corak dan manhaj sendiri. Ini yang namanya apa? Hizbi. Kami tidak mendukung adanya hizbi-hizbi seperti itu. Itu yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin, terkotak-kotak menjadi satu paham tersendiri, satu paham tersendiri, satu paham tersendiri, yang masing-masing berujung pada pemimpin-pemimpinnya. Kami tidak mendukung hal itu. Yang kami dukung, yang kami ajarkan adalah mengajak umat kaum muslimin kembali kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebutkan ayat yang ke-46 dalam surat Al-Anfal. Al-Syekh mengatakan, wallahu ta'ala yaqul wa la tanaza'u fatafshalu fatadhhabari hukum. Janganlah kalian saling berdebat, janganlah kalian saling benci-membenci, karena kalian akan lemah dengan sebab itu dan akan hilang kekuatan kalian. Coba perhatikan kesini kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, kami akan sedikit memberikan penjelasan tentang persatuan perpecahan. Yang namanya persatuan itu adalah ketika kita kaum muslimin, siapapun dia orangnya, kapanpun dia ada, bersama dengan jamaah awal mula Islam, berakidah, beramal, berpola pikir, cara dalam dakwah sama, satu, mengikuti jamaah yang pertama dalam Islam. Ini namanya persatuan. Jamaah yang pertama dalam Islam, jamaahnya siapa? Rasulullah dengan kaum muhajirin dan ansar. Ini al-jamaah yang tersebut dalam hadis, yadullahi ma'al jama'ati, tangan Allah bersama al-jama'ah. Al-jama'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah jama'ah pertama kali yang ada di sejarah Islam, jama'ahnya Rasulullah dengan kaum muhajirin dan ansar. Kita ajak kaum muslimin untuk bergabung dengan jamaahnya mereka itu. Ayo, pemimpin kita cuma Rasul. Yang kita contoh adalah Rasul dengan praktek para muhajirin dan ansar dalam mengamalkan Islam. Ini adalah dakwah menuju kepada persatuan. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Ya. Adapun perpecahan, pecah menjadi serpihan-serpihan atau menjadi belahan-belahan, itu karena adanya orang yang ngaku sebagai muslim namun dia nyempal dari jamaahnya Rasul, mendirikan sendiri pemahamannya, akidahnya, prinsipnya, ibadahnya. Dengan apa? Dengan ajaran baru dia. Dengan prinsip baru dia. Dengan cara ibadah barunya dia. Dengan kata lain, bid'ah-bid'ah yang dibikin oleh tokoh tersebut nyempal. Yang nyempal 1, 2, 3, 10, 20, 30, masing-masing orang bikin aliran yang berbeda dengan alirannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah perpecahan. Adanya sempalan-sempalan tersebut membawa umat terkotak-kotak dengan bid'ahnya masing-masing. Ini dakwah mengajak pada perpecahan, terkotak-kotaknya mereka karena munculnya tokoh-tokoh yang nyempal dengan paham dan bid'ahnya mereka masing-masing. Ayat ini memerintahkan kita untuk jangan kalian membuat jamaah-jamaah itu. Wala tanaza'u, jangan kalian bersengketa. Si A dengan prinsip sempalannya berbeda dengan sempalan si B, berbeda dengan si C, berbeda dengan si D. Akhirnya kaum muslimin menjadi lemah, kekuatannya hilang gara-gara perpecahan yang ada. Semisal kalau zaman dulu perpecahan tentang mazhab, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali dalam kitab Al-Iqna membahas tentang tercelanya perpecahan dalam kaum muslimin. Dalam hal ini beliau membahas tentang sisi mazhabiyah. Ada kaum muslimin terkotak dengan mazhab Syafi'iyah. Ada kaum muslimin terkotak dengan mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Hambaliyah. Ini tercela dan itu yang menyebabkan kaum muslimin menjadi terjadinya sengketa, cekcok, perdebatan karena mereka masing-masing mengikuti itu tadi. Ini tercela. Kalau hadirin bisa membaca kitab, baca kitab Al-Iqna karyanya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahu ta'ala. Ya. Sehingga ayat ini sekali lagi seperti keterangannya Syekh Saleh Fauzan, kita tidak menghasut umat untuk membuat sempalan-sempalan, tidak. Jamaah-jamaah yang banyak ini tidak ada fungsi, bahkan melemahkan. Yang kami ajarkan adalah supaya kalian kembali pada jamaah yang pertama. Jamaah yang pertama, jamaah sinten? Hah? Jamaah Imam Ratib bahwa niku sholat jamaah niku. Jamaah yang pertama adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Sehingga yang menyebabkan lemah, yang menyebabkan kekuatan kaum muslimin hilang itu karena adanya apa? Sempalan-sempalan tadi. Nah, dakwahnya kita sekarang adalah mengajak umat mari bersatu di atas jamaah yang disebutkan dalam hadis innallaha yadullahi ma'al jamaah, tangannya Allah tanpa kita menyerupakan dengan tangannya makhluk itu bersama al-jamaah. Kita ajarkan itu dan kita menyebutkan hati-hati dari sempalan-sempalan karena mereka menyebabkan lemah dan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat sehingga tercela yang seperti itu. Tidak benar kalau ada orang yang menggunakan dalil yang palsu, ikhtilafu ummati rahmah, perpecahan di tengah-tengah umatku itu adalah rahmah. Itu tercela. Dalam urusan agama tidak boleh kita berpecah. Harus merujuk kembali pada jamaah yang pertama. Tapi kalau urusan duniawi berbeda-beda, urusan duniawi, pakaian, bahasa, warna kulit, ya, kebudayaan, urusan duniawi beda-beda, boleh tidak bapak? Boleh, urusan duniawi monggo, tidak apa-apa. Dulu nenek moyang kita pakainya apa? Dokar, ngerti dokar pak? Dokar. Zaman Rasul onta, isra apalah, tidak masalah yang seperti itu. Sehingga kalau disebut berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, urusan duniawi ya monggo. Paham pak maksudnya? Ada pedagang cabai, pedagang beras, pedagang ikan, pedagang apa? Ayo bersatu, ya tidak masalah. Beda-beda orang apa-apa. Saling melengkapi. Ya, betul? Ya. Seperti kabilah, berbeda-beda kabilah. Negara berbeda-beda. Dalam rangka apa? Lita'arofu. Untuk kalian saling mengenal. Tidak masalah. Tapi kalau dalam urusan agama, tidak boleh berbeda-beda. Terus bagaimana cara menyatukannya? Jamaah mana yang menjadi takaran kita bersatu? Jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Ini jawaban dari beliau. Kemudian beliau menyebutkan surat Ali Imran ayat yang ke-103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini yang tadi kami sampaikan di atas. Tali Allah itu yang dimaksudkan, hablullah yang dimaksudkan adalah ajarannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau terima dari Allah, yang diajarkan kepada para sahabatnya Muhajirin dan Ansar. Mari bersatukan tanah, satukan hati, satukan pikiran, satukan manhaj, satukan akidah, satukan ibadah. Takarannya yang mana? Jamahmu, jamahku, sanes. Bukan itu. Takarannya hablullah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi dakwahnya kita ini dakwah menyatukan umat, bukan dakwah memecah belah umat. Ini malah dituduh memecah belah umat. Padahal kita ketika berbicara, awas hati-hati dari bid'ah. Maksudnya adalah penjenengan selamat saking bid'ah. Ayo ikut sunnah. Mbok main banget pak ye. Ana wong arek kecemplung sumur. Ampun mriku pak, ngin mati. Sumure jero. Matur nuwun. Dongane kados niku. Ning malah ngomong-ngomong. Yang men aku mlebu sumur karep kudhewe iki. Aduh, jan. Ora matur nuwun ngomong-ngomong. Glito mbok pak ngene. Ha niku. Kita mengajak umat, lepaskan bid'ahmu. Bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu memecah belah, bid'ah itu sesat. Yang benar apa? Hablullah. Hablullah itu bentuknya apa? Nas Al-Qur'an, nas As-Sunnah. Cara memahami bagaimana? Kembali kepada pemahaman As-Salafus Shalih, generasi pertama yang paling mulia, yang pasti mendapatkan ridhonya Allah. Ini dakwah menyatukan umat. Coba kalau seluruh Purbalingga persepsinya sama, harus bersatu di atas Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, yang itu adalah kepanjangan dari Hablullah. Niscaya akan bersatu di mana-mana orang akan mengikuti Sunnah Nabi. Iya betul? Dan bid'ah tidak laku. Bid'ah didol lampun basi. Nek sendiri kan bid'ah tes laris. Namun kalau penduduk Purbalingga mengenal dakwah sunnah sedikit demi sedikit, orang demi orang, keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, insyaallah bid'ah akan tidak laku. Orang sudah terpacu untuk beramal dengan ilmu, mengikuti jamaah yang pertama, jamaahnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya. Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang berikutnya, nuridu jama'atan wahidatan takunu ala al-manhaj as-sahih wa da'wati as-sahihah hatta walau tafarraqat fil buldan fa inna marja'aha wahid wa yuraji'u ba'daha ba'dan fa yastamiddu ba'daha min ba'din hadha huwa al-matlub. Syekh Shalih Fauzan kemudian beliau mengatakan, nuri yang kami maukan, kata Syekh, adalah kaum muslimin berjamaah pada satu jamaah, berkumpul pada satu jamaah di atas alal manhaj sahih, berada di atas sistem dan cara yang benar, dan di atas dakwah yang sahihah. hatta walau tafarqat fil buldan, walaupun mereka terpisah-pisah di negeri-negeri, mereka terpisah-pisah di negara-negara, tidak masalah. Beda orang, beda bahasa, beda warna kulit, beda rupa, beda negeri, tidak ada masalah. Memang Allah jadikan manusia sebagai apa? Syu'uban wa qabaila, bersyu'ub-syu'ub, bernegeri-negeri dan berkabila-kabila, tidak masalah. Allah ciptakan itu. Namun hendaknya kalian wahai kaum muslimin bersatu pada satu jamaah dengan sistem yang benar, sistemnya Nabi, bukan dengan sistem bikinan seseorang yang memiliki aturan dan dipaksakan kepada bawahannya, bukan itu. Sesungguhnya kata beliau, kalau kaum muslimin walaupun mereka berbeda-beda negeri, berbeda-beda daerah, ketika mereka menggunakan manhajnya Nabi, sistemnya Nabi, sungguh kata Syekh, fa inna marja'ahu wahid, titik kembalinya itu satu. Marja', titik kembalinya, sudut pandangnya kan satu. Hadirin yang ada di Purbalingga, dalam melihat permasalahan aina Allah, di mana Allah, ketika kaum muslimin di Purbalingga ini menggunakan metodenya Nabi, akan sama dengan kaum muslimin dimanapun selama mereka sama dengan menggunakan metodenya Nabi, sama-sama mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Walaupun kita tidak mengenal yang di Eropa, yang di Inggris, yang di Belanda, kaum muslimin yang ada di berbagai macam negeri, ketika mereka sistemnya satu, mencontoh Nabi dan para sahabatnya, akan sama. Ketika ditanya aina Allah, jawabannya Allah fis sama istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arsy. Tetapi kalau beda-beda sistemnya, beda-beda manhajnya, beda-beda caranya, yang satu yakni kita memiliki manhaj Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya. Ketika ditanya, di mana Allah? Allah beristiwa di atas arsy. Yang satu paham lain, tidak mau sama dengan paham Nabi. Ketika ditanya, di mana Allah? Ada yang menjawab Allah di mana-mana. Ada yang menjawab lagi, Allah ada di hatiku. Kayak puisi bahaya bang ya. Sama pacarnya, engkau selalu di hatiku. Pacaran itu pak. Ya. Ada lagi yang mengatakan, marah-marah. Gak boleh tanya, Allah ada di mana? Gak boleh. Itu pertanyaan yang salah. Berbagai macam jawaban karena mereka manhajnya, sistemnya tidak mengikuti Nabi. Nabi sendiri yang bertanya kepada budak wanita, aina Allah, di mana Allah? Nabi yang tanya, malah disalahna. Simba cukup apa Nabi? Ini dia. Ketika beda manhaj akan melahirkan beda pula hasilnya. Beda manhaj, beda cara beragama akan melahirkan akidah yang berbeda dan ibadah yang berbeda. Karena itu tercela yang namanya perpecahan itu. Karena itu janganlah kita bikin perpecahan dengan membuat kelompok. Saya jadi pemimpin ya, kamu jadi pegawai teras, nanti ada pegawai dapur dan karangan. Tidak usah bikin kelompok-kelompok seperti itu. kita mengacu pada satu cara dan sistemnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawaban pertama Syekh Shalih Fauzan. Jawaban yang kedua yang berkaitan dengan pertanyaan, mengapa kok banyak umat yang tidak menerima dakwah? Apa sebabnya? Jawabannya beliau, ini penting Bapak. Ini penting. Jawabannya beliau, mengapa kok dai-dai kadang yang ikut ta'lim sedikit. Sebenarnya dalam hal ini kami akan menjelaskan sebelum beliau menjelaskan. Dalam dakwah kita tidak dibebani untuk banyak-banyakan pengikut. Tidak. Seorang Nabi datang nanti di yaumul kiamah, kata Nabi. Rasulullah pernah ditunjukkan. Uridat alayyal umam. Pernah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kita. Fara'aitu nabiyyan wa ma huwa rajulun aw rajulani. Aku melihat ada seorang nabi yang pengikutnya cuma satu atau dua. Aku melihat seorang nabi yang pengikutnya kurang dari 10. Aku melihat nabi bahkan walaysa ma'ahu ahad, tidak memiliki pengikut. Apakah berarti nabi itu gagal? Hah? Wah, nabinya gagal, kalah dengan sejuta umat. Tidak, nabi sudah menyampaikan ilmu, tidak dibebani pengikut, yang penting sudah menyampaikan ilmu. Ini asalnya apa? Dakwah. Tidak kemudian kita merekayasa, bagaimana ya supaya banyak pengikut? Wah, sudah kita bikin-bikin aja lah. Kebetulan caranya sing deleng sing krungu akeh. Terus kebetulan caranya ngundang dangdutan di sini. Mal, sudah banyak yang datang, kita ceramai. Nanti akan kalau ada waktu, Syekh ditanya tentang itu. Bolehkah kita berdakwah dengan menggunakan musik? Pakai gedumrengan, ya. Pakai nasyid-nasyid, syair-syair. Bolehkah itu nanti? Atau kalau enggak nanti bulan depan, kalau enggak bulan depan setelah Ramadan, ya, akan datang pembahasan itu. Kita dalam dakwah sekali lagi tidak dibebani banyak-banyakan umat, tapi kita dituntut dakwah ala basiratin, dakwah di atas ilmu yang mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, bukan banyak-banyakan umat. Sampai sini bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Nah, di sini yang akan dibahas oleh beliau dari sisi lain, mengapa dakwah itu kadang tidak diterima oleh umat. Jawaban beliau dari dua sisi. Beliau mengatakan, la syakka anna fi ikhlasi da'iyah ta'thiran 'ala al-mad'u, fa idza kana ad-da'iyah mukhlishan fi niyyatihi wa kana yad'u 'ala al-manhaj as-sahih wa 'ala basiratin wa 'ilmin fi ma yad'u ilayh, fa in hadha yakunu lahu ta'thir 'ala al-mad'u. Jawaban beliau, perhatikan, tidak diragukan, yakni perkara yang pasti, tidak diragukan, bahwa ikhlasnya seorang dai itu berpengaruh terhadap umat. Ikhlasnya seorang dai dalam menyampaikan ilmu, semangatnya dalam mengajak umat mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, mengikuti As-Sunnah, dengan prakteknya para salafus saleh, muhajirin dan ansar, ikhlasnya dalam hal ini sangat berpengaruh. Bisa dipahami kaum muslimin? Iya. Kemudian saya mengatakan, amai dalam yakun mughlasin fi dawatihi. Adapun kalau orang berdakwah namun bukan ikhlas karena Allah, semisal innama yad'u ila nafsihi, mengajak umat untuk mengikuti dirinya. Kan ada orang kalau dia berdakwah, ujung-ujungnya orang itu dibikin ikat mengikat mengikuti dia, mengeluk-elukan, mengkultuskan, dan orang-orang dijadikan sebagai pengikutnya dia, sehingga dia akan menjadi orang nomor satu dan menjadi tokoh besar. Ini dalam bahasa disebut yad'u ila nafsih, mengajak orang bukan dalam rangka tunduk dan patuh kepada Allah, namun mengajak orang untuk mengkultuskan dia. Kalau ini niatannya, akan berpengaruh kesesatan dan tidak menyelamatkan umat. Atau kata beliau, oh yad'u ila hizbiyatin, ada seorang dai pendakwah, namun dia mendakwahkan bukan agar umat kembali kepada Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, tapi mengikuti kelompoknya. Kita sudah sebutkan tadi di depan, kelompok yang dimaksudkan di sini adalah sempalan-sempalan yang menyelisih jamaah pertama dalam Islam, yaitu jamaahnya Nabi dan para sahabatnya. Nyempal sendiri dengan bid'ahnya, nyempal sendiri dengan cara ibadahnya seperti kaum sufi, membuat nama sendiri, cara sendiri, tokoh sendiri, yang itu menyelisih jamaah pertama, yaitu Rasulullah dengan para muhajirin. Kalau ada orang berdakwah ke menuju kelompok-kelompok ini, kata Syekh, ini pun berpengaruh, alias dia tidak ikhlas karena Allah, namun dia merekrut massa guna masuk kepada kelompoknya, masuk pada alirannya. Kalaulah diwujudkan dengan kata-kata yang pantas, dikasih KTA, kartu tanda anggota. Ini. Sehingga sang dai ini tidak betul-betul mengajak umat untuk berislam, tidak betul-betul mengajak umat untuk tunduk kepada ajarannya Nabi, namun untuk ayo ikuti kelompokku. Maka ini bukan ikhlas. Bisa dipahami kaum muslimin? Ada. Kalau dai-dai yang seperti ini jenisnya, dai-dai yang mengajak kepada kelompok, itu omongannya itu akan ngambang, Bapak. Akan ngambang. Dia tidak akan berani mengatakan kebenaran sebagai kebenaran. Tidak akan berani mengatakan kesesatan sebagai kesesatan. Enggak berani. Karena proyeknya dia mencari massa. Lah kok nek terang-terangan ya ora payu. Lah kok nek pemilu ora mesti nyoblos kepriwe. Ujung-ujungnya cari duit, cari biting. Neng golek biting gampang apa? Di toko perabot. Nah, sapu ada banyak. Itu dai yang tidak ikhlas. Ini berpengaruh kepada umat. Akhirnya umat tidak mengenal tauhid. Umat tidak kunjung sunnah, berpegang di atas sunnah. Terombang-ambing ini mau dibawa kemana oleh gurunya? Dibawa ke paham mana oleh gurunya? Bahkan ada gurunya yang sampai mengatakan, "Wislah, sing penting melu aku." engkau tilikan lubu surga. Ada bahkan dai yang sampai seperti itu tingkatannya. Karena proyeknya itu bukan mengajak kepada jalannya Nabi, tapi kepada hizbiyahnya, kelompoknya masing-masing. Atau kata Syekh, au ila jama'atin au ila asabiyatin hatta walau kan yatasamma bil Islam. Ada di antara dai yang mengajak kepada hizbiyah, yang mengajak kepada jamaah tertentu, yang mengajak kepada aliran tertentu, ini semuanya tidak ikhlas, walaupun dia mengatasnamakan Islamiyah, walaupun dia mengatakan dakwah Islamiyah. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini pembahasan pertama dari Syekh. Kemudian kata beliau, seorang dai di samping dia ikhlas, kana yadu ala manhaj sahih. Seorang dai di samping dia berbekal niat yang ikhlas karena Allah, tidak ada tendensi yang lainnya, dia pun harus berjalan di atas metode yang benar. Harus berada di atas manhaj yang sahih. Ini ketetapan yang kedua kata Syekh. Kalau manhajnya enggak sahih, dakwahnya malah membawa kepada bid'ah. Resiko. Dan juga yang ketiga kata Syekh, wa ala basiratin wa ilmin fima yadu ilaih. Seorang dai itu harus berpijak di atas basirah, ilmu, pengetahuan yang betul-betul mendalam tentang apa yang dia dakwahkan. Ini pengetahuan tentang tauhid, dia harus menyeluruh. Karena berbicara tauhid itu dari berbagai macam sisi. Ini menyeluruh. Perhatikan ya kaum muslimin rahimakumullah jami'an. Ada beberapa dai yang dia berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Akhirnya sang dai ini berdasarkan ayat ini menyatakannya satu ayat, kemudian dia berani berdakwah taunya cuma satu ayat. Dia baca satu ayat, sudah dai-dai kemana-mana, keluar 3 hari. Kalau sudah pernah 3 hari, besok 7 hari. Modalnya apa, Pak? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ketika dia berbicara masalah agama, 1 jam, modalnya seayat. Lho sing diomongan, liyane nopo, Pak? Ya, 1 ayat itu. Oh, hebat banget. Begitu ditanya, Pak, apa hukumnya datang ke dukun? Gelagapan. Kalau dukun, gak boleh, dilarang. Tapi kalau ke wong pinter, boleh. Wong pinter itu pinter. Beda dengan dukun. Karena ayatnya berbicara masalah perdukunan yang gak boleh. Kalau yang berbicara masalah wong pinter enggak ada ayatnya. Berarti boleh wong pinter. Wong pinter yang dimaukan sama sang penanya dukun. Ini akibat dia tidak berbekal ilmu dalam menyampaikan dakwahnya akhirnya dia pada perkara yang tidak tidak dikuasai, dia akan berbicara tanpa ilmu. Dia akan al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilmin, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Bahaya sekali. Dai bapak, resikonya berat. Dai itu resikonya berat. Apa? Dai itu ada dua jenis. Sebagaimana nas Nabi kita beliau mengatakan, man dalla ala khairin, man dalla ala huda. Satu riwayat setelahnya, kata-kata setelahnya, man dalla ala dolalatin. Nabi kita menyatakan selengkapnya, man dalla ala huda, fakana lahu ajruha wa ajru man amila bi min ba'dih min ghairi an yanqusa min ujurihi shay'a. Wa man da'a 'ala dhalalatin fa 'alayhi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim min ujurihi shay'a. Aw kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Rasul menyatakan, barang siapa yang mengajak kepada umat menuju al-huda, petunjuk, maka bagi dia pahala dia, dan bagi dia pahala siapapun yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Pahalanya besar hukum sini. Namun kalau sampai salah, Rasul memberitahukan, wa man da'a ala dhalalatin, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi dia dosanya dia, dan dosa siapapun yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Jadi jangan sembarangan jadi dai. Semangat berdakwah tanpa ilmu, kamu menyesatkan. Kamu dapat dosa dari usahamu. Sudah capek waktu, tenaga, pikiran, harta benda, ternyata kamu malah justru jurusanmu neraka. Tapi orang apa sih penting kan munjuk, terkenal jadi dai. Dai ila abu abi jahannam, ya orang apa-apalah. Dai menuju pintu neraka jahannam, ya orang apa sih penting kan terkenal. Waduh. Kalau sudah seperti itu, sesat dan menyesatkan. Dalun mudillun. Resiko jadi dai. Makanya kata Syekh, beliau memberikan kepada kita wejangan nasihat. Yang pertama ikhlas. Jangan berdakwah karena dirimu. Jangan berdakwah dalam rangka mengajak pada kelompok dan aliran yang menyimpang dari alirannya Nabi. Jangan karena duniawi, karena kehormatan, ketersohoran, akan dijadikan sebagai tokoh, akan mendapatkan fasilitas-fasilitas. Jangan, itu bukan karena Allah, kamu akan tercentuh nanti ujungnya. Bukan mendatangkan pahala, namun mendatangkan apa? Dosa. Jadi menjadi dai itu adalah hal yang berat. Sehingga kalau cuma berdalil, badihu ani walau ayah, sampaikan diriku walaupun satu ayat. Hadisnya sahih, bukan kita mencela hadisnya. Tapi prakteknya mereka, orang baru sadar dari oplosan pil koplo, baru sadar dari narkoba, baru sadar dari miras, sudah diajak huruj. Ayo dakwah yuk. Dakwah, dah singgung modal dakwah nopo. Ini, tapi kan beliau ani walau ayah. Waduh, jangan. Angel banget orang yang seperti itu. Karena itu betul mereka jamaatun dablik. Dakwah itu ikhlas, dibangun di atas ilmu, dan di atas manhaj yang sahih, jangan ngawur. Bisa dipahami hadirin? Termasuk yang di radio, kami ingatkan, termasuk yang di pondok-pondok, kalau sampai salah dalam materi yang didakwahkan, sungguh kesesatan itu merebak kemana-mana, dosanya pun besar. Ya, sehingga kalau mau ngisi radio atau ngisi materi radio atau mencarikan materi untuk radio, selektif betul, cari yang pas sesuai dengan manhaj yang sahih, mengajak kepada Allah, menyuruh umat kembali kepada Rasul, setel itu supaya umat mendengarkan. Tapi kalau sembarangan kaset comot ceplek sih penting moni ngotulih entuk iklan, waduh, dia sesat dan dia juga menyesatkan. Ya. Kaum muslimin rahimakumullahu jami'an. Yang berikutnya, pertanyaan yang ke-17. Hal manahijud da'wah ila Allah tauqifiyyatun am ijtihadiyyah? Pertanyaannya adalah yang tadi kami sampaikan, tidak nunggu sampai bulan Syawal, Bapak. Ya. Kita baca sekarang saja. Apakah metode dalam dakwah, manhaj dalam dakwah itu tauqifiyah atau ijtihadiyah? Apa itu tauqifiyah, apa itu ijtihadiyah, Bapak? Tauqifiyah itu adalah dari kalimat waqafa, berhenti. Ya, stop. Bahasa Arabnya kif, berhenti. Biasa kalau disebut dalam ilmu Al-Qur'an ada waqaf ya, Pak ya? Ada waqaf tidak? Apa makna waqaf? Berhenti. Tauqifiyah dari kalimat waqafa, berhenti. Artinya beribadah atau berdakwah bagian dari ibadah itu adalah perkara tauqifiyah, harus berhenti sesuai dengan dakwahnya Rasul. Ini namanya tauqifiyah. Salat itu tauqifiyah atau bukan? Tauqifiyah. Kamu tidak boleh salat kecuali harus seperti salatnya Rasul. Berhenti di situ kamu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ini makna apa? Tauqifiyah. Apakah dakwah itu adalah bagian dari tauqifiyah yang harus metode dan caranya sesuai dengan Nabi, atau perkara ijtihadiyah? Apa ijtihadiyah? Ijtihadiyah itu kalau diterjemahkan secara bebas, ngawkar pederek. Melihat kondisi, oh caranya sepertinya aja. Orang itu, kalau cuma ceramah sok, gak doyan. Senengnya apa sih? Wayangan. Oh ngawayang baik. Ini ijtihadiyah. Apakah dakwah itu boleh menggunakan ijtihadiyah, metode wayang, ya, metode musik, sama-sama terkenal dengan istilah apa? Nada dan apa? Dakwah, ya, ben pada teka wonge, tontonakan biju wanita dulu yang cantik, ya, bok, nada seperti itu pakai bok, supaya senang disit, maksiat disit, baru dia dakwai. Apakah seperti itu? Apakah dakwah itu dengan cara-cara memakai ijtihad sendiri? Misal, dakwah Islam itu harus universal katanya, meluas. Jangan cuma metodenya itu sistemnya pengajian di masjid, kata dia. Terus keberipun pak, dakwah itu harus luas, terjangkau kemana-mana. Lah terus keberipun pak, kan seperti itu pertanyaan kita. Pakai televisi. Wah sudah. Supaya kemana-mana. Tanpa bertanya dulu kepada para ulama tentang hukumnya gambar. Syekh Saleh Fauzan memiliki pendapat yang sangat jelas ketika ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan, karena di antara ulama yang dijadikan sebagai rujukan oleh mereka adalah Syekh Saleh Fauzan. Ditanya Syekh, bolehkah taklimu divideokan untuk kemudian nanti disebarluaskan ke yang lain? Syekh mengatakan, sungguh itu dusta. Aku tidak pernah mengizinkan hal itu. Aku tidak pernah memberikan rekomendasi tentang hal itu. Oblo. Itu dusta kalau disebarkan kepada aku, kata Syekh Saleh Fauzan. Ada juga orang berpola pikir yang namanya dakwah itu harus sekupnya nasional paling tidak. Kalau nasional sudah kita pegang, ke bawahnya gampang. Maksudnya pripun pak, kita harus duduk di parlemen. Supaya duduk di parlemen ke pripun pak, yang boleh biting sakeke. Supaya bisa dapat biting sakeke ke pripun pak, yang menghalalkan segala cara. Nek jenengan senang dur ke pripun pak, katut wong apa ora? Ternyata katut mangan sapi. Metode-metode dalam dakwah itu, apakah ijtihadiyah atau tauqifiyah? Karena waktunya sudah habis, jawabannya setelah Ramadan. Habis waktunya? Hah? Ya, 5 menit lah ya. Nah, 5 menit. Nanti persiapan wudu. Secara singkat jawabannya adalah, kata beliau, Syekh Saleh Fauzan menjawab, bukan saya menjawab. Jawabannya Syekh Saleh Fauzan adalah, manahijud da'wati tauqifiyatun. Cara berdakwah itu adalah tauqifiyah. Harus sesuai dengan caranya Nabi. Bukan dengan caranya sendiri. Bisa dipahami kaum muslimin? Ini dia. Apakah sudah dijelaskan? Sudah. Bayana hal kitab wa sunnah wa sirat rasul. Cara dakwah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi, dan juga dalam sejarah sirahnya Nabi. Sudah ada. Ya. La nuhditu fiha syai'an min anfusina. Kita tidak boleh mengada-ngada sendiri dari diri kita. Tidak boleh. Harus sesuai dengan bimbingan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ya mawjudatun fi kitabillahi wa sunnati rasulih. Itu semuanya telah ada di dalam kitab Allah dan sunnah rasulnya. Sehingga jangan neko-neko, enggak usah mikir bikin-bikin sendiri. Dakwah itu mencari ridho Allah, bukan mencari masa. Kalau kita mencari masa, tidak dengan cara dakwah sudah dapat. Mencari ridho Allah itu tujuan dalam dakwah. Bisa dipahami kaum muslimin? Karena itu ridho Allah bisa diraih dengan cara kita mencocoki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.